Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu untuk mengkaji surat Al-Furqan ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inkada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila. Sungguh hampir saja dia menyesatkan kita dari sembahan kita seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya. Kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, tentu ayat ini adalah lanjutan dari ayat 41. Ini adalah perkataan kaum kafir Quraisy. Ahazal lazi ba'asallahu rasulah. Inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul? Kemudian mereka berkata, kalau kita ikut dia, kita tersesat. Untung kita tak ikut dia. Maka kemudian Allah berkata, kita lihat saja siapa sebenarnya yang tersesat. Kami yang beriman atau engkau yang kafir? Pendengar yang dimuliakan Allah, sesuai dengan semangat surat Al-Furqan, surat pembeda, maka ayat ini memberi ilustrasi pembedaan yang begitu jelasnya dalam bentuk dialog tanya jawab dan nada pertanyaan. Siapa yang tersesat? Apakah yang menjadikan hawa nafsunya itu terselamatkan dan masuk surga? Atau yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya itu menjadi menderita? Atau sebaliknya, yang beriman kepada Allah itu bahagia di dunia dan di akhirat, dan yang menjadikan hawa nafsunya itu sengsara di dunia dan di akhirat? Pertanyaan seperti ini sangat logis disampaikan Allah di dalam surat Al-Furqan ini, agar kita pun berpikir dengan logis dan akal sehat kita pun bekerja di dalamnya. Ada Ustaz Fadli dan Ustaz Perdana mengkaji lebih jauh ayat 42 ini sebagai pencerahan kita di akhir tahun bulan Desember untuk menuju bulan Januari, agar resolusi yang kita buat bertambah terukur dan terarah, haluan hidup kita bertambah jelas kemana, ke surga, ke neraka, beriman atau kafir. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menafsirkan keterangan dari ayat ke-42 menjadi pembahasan kita pada hari ini. Kata Syekh Al-Marawi di dalam tafsirnya ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama sekali adalah bahwasanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan dakwah untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampilkan mukjizatnya dan kemudian memberikan argumen dan bukti yang begitu sangat kuat, sehingga akhirnya membuat hampir-hampir saja orang-orang yang kafir Quraisy Mekah ini kemudian meninggalkan agama mereka. Cuma karena sikap keras kepala, ya, karena kemudian pertimbangan faktor kekuasaan dan sebagainya, membuat mereka akhirnya tidak mau menerima segala kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini permasalahan utama, ya, di dalam kehidupan ini. Ketika orang sudah keras kepala, seseorang sudah memikirkan tentang ke faktor-faktor yang membuat dia tidak bisa menerima kebenaran, katakanlah karena jabatan dan sebagainya, maka yang terjadi selanjutnya adalah apapun yang disampaikan itu tidak akan mampu membuat dirinya bergeming, walaupun dia tahu itu adalah sesuatu yang baik. Ya, jangan duduk di sana, itu tempatnya tempat basah, Anda nanti bisa berbahaya. Tetapi ya, karena masalahnya adalah masalah tempat yang basah, ya, kemudian orang berlomba-lomba untuk duduk di situ walaupun dia harus mengorbankan berbagai hal. tidak lagi memperdulikan nasihat orang lain tentang bahayanya tempat basah yang akan dia duduki. Kenapa? Karena faktor-faktor lainnya, karena mendatangkan banyak uang, karena memberikan prestis tersendiri bagi orang yang memegang jabatan tersebut. Ketika hati sudah tidak mampu lagi merasa, pikiran sudah tumpul dan kewarasan sudah tidak lagi berada pada jalurnya, maka kemudian terjadi adalah seseorang akan tetap cenderung kepada hal-hal yang negatif. Kemudian kata Syekh Al-Marari, hal yang kedua adalah bahwa ini untuk menunjukkan terjadinya ketidakkeseimbangan kejiwaan mereka. Ya, dan kebingungan mereka karena mereka mengetahui bahwa seluruh ajaran yang disampaikan oleh Rasul itu adalah ajaran yang benar. Ketika mereka mencoba untuk mengkritik Rasul, ya, in haza illa ifkuniftarahu anahu alaihi qaumun akharun. Ini adalah buatan dari rekayasa. Allah kemudian mengatakan, kul asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Al-Qur'an ini diturunkan dari Sang Maha mengetahui baik yang rahasia maupun yang tersembunyi. Mereka kemudian mengkritik lagi, ya, apakah ini sesuatu, selebih baik kami tetap berada di dalam kekufuran. Kemudian Allah memberikan jawaban bahwa surga itu adalah jauh lebih baik, ya, khairu mustaqarra wa ahsanu maqila. Itu adalah sesuatu yang tempat yang terbaik dan hal yang baik untuk diperebutkan. Jadi seluruh argumen yang mereka sampaikan itu dijawab dan dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kejiwaan mereka memberontak. Tetapi sekali lagi karena kekufuran dan keingkaran mereka, mereka tidak mau menerima kebenaran ini. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ajaran kebenaran itu mampu meluluhkan hati seseorang walaupun di dalam sikap ternyata dia berperilaku sebaiknya. Dalam keseharian kita, kita bisa melihat tidak ada orang yang suka dengan kondisi korupsi yang terjadi pada hari ini. Tetapi kenapa korupsi semakin marak dan merajalela? Karena apa? Karena orang berebut untuk memiliki prestis di dalam kehidupannya. Dia hanya menganggap hidup ini sebagai perjuangan untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kehormatan dan nama baik. Masalah mau dipenjara kesekian ratus, masalah nama baik hancur itu nomor sekian puluh dan sebagainya. Orang hanya berpikir untuk memperjuangkan kebatilan karena dia menganggap itu adalah sesuatu yang mampu memberikan kebaikan kepada dirinya. Nah, ketika semuanya tahu bahwa itu tidak baik, tidak terlalu diperdulikan. Bahkan semakin hebat KPK untuk menghukum dan menindak orang-orang yang melakukan korupsi, maka kita bisa melihat maka semakin marak juga korupsi itu. Begitu juga di dalam kehidupan ini kita merasa tidak nyaman. Ketika kondisi di dalam kehidupan kita sudah semakin meresahkan, geng motor, ya, semakin lama semakin meresahkan, tidak ada yang suka. Tetapi maaf, ternyata ada orang-orang yang ternyata berada dan menjadi dalang di balik ini semua. Kenapa? Karena keuntungan pribadi, ya. Karena hanya masalah keuntungan pribadi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi, maka kemudian mereka tetap memperjuangkan kebatilan ini walaupun dia sendiri merasa itu adalah suatu hal yang tidak nyaman. Jadi sekali lagi, mari kita belajar bahwa menuruti hati nurani itu akan mampu menyebabkan kehidupan kita menjadi harmonis, mampu menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik, saya kira. Sahabat inspiratif rahimakumullah, para kafir berkata bahwa hampir saja Rasulullah Muhammad SAW itu menyimpangkan mereka dari apa yang mereka sembah. Kemudian mereka tetap sembah apa yang menjadi sesembahan mereka yang salah itu. Persis ketika seseorang yang berada dalam satu komunitas para korupsi, jika kata Ustadz Perdana demikian, apes lah si Anu, gak gabung sama kita, gak cair dia, orang duduk di tempat gak basah. Apes lah si Anu, gak gabung sama geng motor, makanya gak gaul kayak kita. Apes lah dia gak gabung dengan kita, jadi kita contek berjamaah, jadi kita bisa lulus SMA atau SMP kita. Kata-kata apes terhadap sesuatu yang ketidakbaikan itu memang dirasakan ketika di awal. Tapi Allah mengclose, menutup ayat ini dengan sangat baik sekali. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ هِنَا يَرَوْنَ الْعَدَابِ. Sebagaimana yang kita pahami bahwa azab itu dapat hadir di dunia dan nanti azab yang hakiki yang sebenarnya ada di akhirat. Wa kullan darabna lahul amsal, bagaimana kemudian azab itu hadir ke muka bumi terhadap kaum Samud, kaum Ad, kan? Kaum Sodom ini juga hadir di muka bumi dan nanti akan dihukum lagi. Siapapun yang pada saat dulu sombong 3 tahun 2 tahun yang lalu ya, bercalek-calek ria, kemudian korupsi-korupsi berjamaah, senang karena berada dalam komunitas yang banyak duit tapi dengan cara yang salah. Saat ini satu-satu sudah diambil oleh KPK, gigit jari dan melihat bagaimana azab itu, dan tidak tahu lagi sahabat inspiratif siapa kawan, siapa lawan. Yang dulu katanya paling akrab akhirnya menghindarkan diri karena takut kena bau-baunya KPK. Itu kan azab, itu kan ketakutan yang nyata. Maka sahabat inspiratif rahimakumullah, jangan khawatir ya. Yakinlah bahwa Al-Quran itu solusi dalam kehidupan kita. Yakinlah kebaikan yang telah kita tetapkan itu kebaikan yang terbaik yang telah kita jalankan. Jangan khawatir, kita lihat, let we see bagaimana nanti kita akan berada dalam happy ending dan mereka dalam kesengsaraan. Pendengar yang dirahmati Allah, siapa yang tersesat akhirnya? Orang yang tersesat adalah orang yang merasa sok tahu, mengikuti hawa nafsu dan melupakan bimbingan Allah. Hanyut dalam kesesatan adalah kedunguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.